Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan, para peserta takhasus yang memuliakan, para netizen di masa jalan badan. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Arab membahas kitab Syarah Al-Jurumiyah, ya. Kita sudah sampai pada bab apa? An-na'at wal man'ut. Iya, na'at wal man'ut. Terus ada PR. Apa PR-nya? Dari ayat atau hadis yang ada na'at dan man'ut. Taib. Iya. Nomor satu, ya. Siapa nomor satu? Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Apa artinya? Iya, i'rab. Al-kalimatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismu mufrad. At-thayyibatu na'tu li kalimat ila marfu'in marfu'un wa na'tu ilal marfu'i marfu'un wa na'tu ila marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'anna ismu mufrad. Shadaqatun khabar mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'anna ismu mufrad. Baik, nomor 2. Ulaikahumul kafaratul fajarah. Betul gitu, nulis ulaika kayak begitu. Apa yang kurang? Kurang. Anak-anak kasih, di mana kurangnya? Di mana? Wawunya di mana? Oh iya, Ustaz. Ba'da alif, Ustaz. Ba'da alif. Sini ya. Gitu. Ustaz. Ya. So. Ulaika humul kafaratul fajar. Surah apa ini? Surah Abasa, Ustaz. Abasa. Ayat terakhir, Ustaz. Terakhir. Ya Rabb. Ulaika ismu isyarah mabniun ala fathi fi mahali raf'i mubtada'un. Hum domirun munfasilun mamniun ala domi fi mahali raf'i. Iya, khobar bisa. Iya, berarti mamniun ala domi. Ala domi fi mahali raf'i. Kenapa? Kan biasanya ala sukunnya, ala sukun. Iya, kan humul ala dhammi pertemu dua sukun. Iya, ku bahasa Arab li iltiqa isakinain. Li iltiqa tisanik sakinatain. Terus fi mahali raf'i badal, ya sana. Badal mah belum sifat naktun. Bukan. Mubtada sani. Mubtada sani. Terus al-kafir. Al-kafiratu. Al-kafiratu. Masa. Ulaikahumul. Dibaca gimana? Kafaratu. Al-kafaratu. Na'tun ilahum. Ah, masa na'tu. Na'tun li. Bukan. Osif. Ini kan mubtada hum. Oh iya. Jadi khobar. Khobar. Khobar mubtada. Khobar mubtada. Khobar bagi mubtada sani, ya. Khobar. Terus. Terus wa alamatu rafihi marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu rafihi Dhammatun zahiratun fi akhirihi lianahu jam'u taksir. Ismu mufrad. Ismu mufrad ya. Ismu mufrad. Terus al-fajarah na'tun ila na'tun li al-kafarah. Al-kafarah. Marfu'un wa na'tu ilal marfu'i wa na'tu ila marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Belum selesai. Wal jumlatu minal mubtada sani wa khobaruhu wa khobarihi fi mahali raf'i khobarul khabar mubtada awal. Iya. Baik, barakallahu fiik. Nomor 3. Zalika fauzul kabir. Iya. Zalika ismu isyarah mabniun al fathi fi mahali rafi mubtada. Al fauzu. Khabar mubtada. Iya. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Al-kabir na'tun lil fauzi wa na'tu ila marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Ya, barakallahu fiik. Baik. Selesai sudah kita membahas masalah na'at dan man'ut. Sebelum kita berlanjut ke yang lain, ke ataf, ada pertanyaan apa tidak? Ustaz, kalau khobar boleh alif lam ya, Ustaz? Boleh, boleh beralif lam ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita langsung ke huruf ataf. Jadi yang pertama na'at dan man'ut sudah. Kesimpulannya na'at dan man'ut itu harus sama dalam berapa hal? 4 hal. Pertama i'rabnya ya. Rafa-rafa, nasab-nasab, khafad-khafad. Kedua bilangannya, kalau mufrad mufrad ya, tasniah tasniah, jamak jamak. Ketiga jenisnya, mudzakkar mudzakkar, muannats muannats. Yang keempat ma'rifat dan nakirahnya. Dah kita masuki at-tawabi' yang kedua, al-ataf. Coba dibaca matan tentang al-ataf. Wa huruful ataf asyaratun ya. Wa huruful atafi asyaratun wa hiya al-wawu wal-fa'u wa thumma wa au wa am wa imma wa bal wa la wa lakin wa hatta fi ba'dil mawadhi. Fa'in atafta biha ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala makhfudin khafadta au ala majzumin jazamta. Taqul qama zaidun wa amrun wa ra'aitu zaidan wa amran wa marartu bi zaidin wa amrin wa zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Taib. Ya, artikan. Dan huruf-huruf ataf ada 10, yaitu wa, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, walakin, dan hatta di beberapa tempat. Kalau kamu mengatofkan semua huruf tadi kepada yang marfu, maka kamu rafakan. Atau kepada yang mansub, kamu nasobkan. atau kepada yang mahfud, apa mahfudnya majrur ya, kamu khafadkan, atau kepada yang majazum, jazm, jazmkan juga. Nah, contoh, qoma zaidun wa amrun, qoma fi'lun, madin, dan seterusnya. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Terus wa harfu atfin, amrun ma'tuf ila zaidin wa ma'tuf ilal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhakhiratun fi akhirihi. Ini contoh yang rafa' ya. Kedua, ra'aitu zaidan wa amran. Ra'aitu fi'lun madhin mabniun ala sukun litisolihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Tu, domiru raf'in mutaharrikun mabniun ala dommi fi mahali raf'i fa'ilun. Zaidan mafulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu ismul mufrad. Wa harfu atfin amran ma'tufun li zaid wa ma'tuf ila ilal mansubi, mansub kan zaidan, wal ma'tuf ilal mansubi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Demikian juga martu bi zaidin, bi harfu jar zaidin majrur bil bi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Terus wa harfu atfin amrin ma'tuf li zaid wal ma'tuf ilal majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. Terus la wa zaidun lam yaqum wa lam yaqud, apa artinya zaid tidak berdiri juga tidak duduk, gimana tuh nonggeng? Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'anna ismul mufrad. Lam harfu jazmin, yaqum fi'lun mudari'un majazumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila zaid. La wa harfu atfin, lam harfu jazmin, bukan hizbin. Jazmin kok jadi hizbin. Harfu jazmin, yaqud fi'lun mudhari'un majzumun bila mu'alamatu jazmihi as-sukun. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila zaid. Nah, itu ya. Jadi coba lihat, ataf ya mengikuti ma'tuf di dalam pertama i'rabnya ya. Kalau rafa ke rafa, nasab ke nasab, jar ke jar, jazm ke jazm. Kedua, ataf dengan ma'tuf ya sama juga dalam hal kalau ma'tufnya isim, maka kata yang datang setelah huruf ataf isim juga. Seperti ja'a Zaidun wa Amrun umpamanya, qama Zaidun wa Amrun. Amr, Amrun, ma'tufnya ke Zaid. Dua-duanya isim ya. Kalau fi'il ke fi'il, seperti la Zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Yak'ud ini atofnya ke yakum. Jadi isim ke isim, fi'il ke fi'il. Ya. Itu huruf atof. Dan contoh yang sudah kita berikan tentang wau, ya, tentang wau. Nah, sekarang contoh yang kedua, au, fa dulu ya, fa. Contoh, fa. Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Tadi ja'a Muhammadun wa Zaidun. Nah, telah datang Muhammad dan Zaid. Wawannya itu ataf, tapi datangnya bersamaan, bareng. Kalau pakai fa berurutan, ja'a Muhammadun fa Zaidun. Telah datang Muhammad, lalu Zaid. Nah, sekaligus yang ketiga, thumma ya. Ja'a Muhammadun thumma Zaidun. Nah, umpamanya ya. Telah datang Muhammad, kemudian Zaid. Tiga-tiganya huruf ataf, wau, fa, dan thumma. Bedanya kalau wau bareng, kalau fa berurutan, kalau thumma ada jeda lebih, jeda waktu lebih lama. Telah datang Muhammad, enggak berapa beberapa waktu setelah itu baru Zaid. Kalau fa berurutan, datang Muhammad lalu Zaid. Sama lah dengan dalam bahasa Indonesia antara lalu dengan kemudiannya. Tapi ini nanti di dalam masalah hukum dari ayat atau hadis antara fa, thumma dengan wa bisa terbedakan jauh ya. Satu kaidah dalam kitab Alfiyah. Alfiyah itu tingkat advance ya. Yang ini jurumiyah basic. Masih apa basic antum. Tenang, nanti sampai ke advance. Beginner tenanawan atau lelengkah halukan ya. Ada satu kaidah wal fa'u litartibi bittisal wa thumma litartibi binfisal ya. Wal fa'u dan fa litartib. Untuk menjelaskan tartib. Apa tartib teh? Urutan bittisal tapi nyambung. Kata Muhammad lalu Zaid. Kalau wa bareng. Ah, wa thumma litartibi binfisal. Dan thumma itu untuk tertib tapi infisal. Infisal itu misah. Infisal itu tidak nyambung tapi terpisah. Datang dulu Muhammad, nah, setelah 510 menit baru Zaid. Nah, tiga-tiganya ini huruf ataf ya. Ini dan ini. Lalu ini kemudian. Cara i'rabnya sama. Coba ja'a Muhammadun thumma Zaidun. Ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Terus Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus Thumma harfu atfin. Zaidun ma'tuf ila Muhammad. Wal ma'tuf ila. Wal ma'tuf ila. Ilal marfu'i marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Gitu. Yang keempat, au. Au artinya apa? Atau. Contoh dari kejauhan, ada orang datang. Kita lihat ada orang. Tapi kita enggak yakin itu apa Muhammad apa Zaid ya. Nah, kita katakan jaa Muhammadun au Zaidun. Ya, jaa Muhammadun au Zaidun. Telah datang Muhammad atau Zaid. Umpamanya guru memberi pertanyaan, ada yang teriak menjawab, tapi yang menjawab itu enggak diketahui apa Muhammad apa Zaid ya, maka dikatakan ajaba Muhammadun au Zaidun, telah menjawab Muhammad atau Zaid. Ragu ya. Jaa Muhammadun au Zaidun. Jaa fil madi Muhammad fa'il au harfu atfin. Zaidun ma'tuf ila Muhammad. Wa ma'tuf ila al-marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ya, seperti itu tadi. Sama ya. Keempat itu ya. Kelima. Am. Apa arti am? Am juga artinya atau, sama dengan au. Bedanya kalau am itu seolah-olah pilihan yang bertolak belakang. Umpamanya hal Zaidun alimun am jahilun. Itu contohnya. Allah menyatakan sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman ya. Jadi am itu huruf ataf sama dengan au, pilihan. Tapi biasanya yang bertolak belakang. Itu contoh di dalam marfu. Contoh di dalam nasab. Apakah kamu lebih suka yang manis atau yang pedas? Bertolak belakang ya. Hal tuhibbu halwan am haron. Apakah kamu suka yang manis atau yang pedas? Ya, yang pedas. Es krim contoh, mending manis mending pedas. Ada kan es yang pedas ya? Ada es rujak tuh. Es rujak pedas, tapi manis. Contoh, antum kalau mau melamar akhwat, apakah lebih suka yang tinggi atau yang pendek? Hal tuhibbu tawilatan au qasiratan? Mending mana? Dua-duanya enggak apa-apa, variasi. Itulah am ya. Yang keberapa itu teh? Yang kelima. Terus yang keenam, imma. Imma termasuk juga huruf ataf. mimma itu diikhtilafkan oleh para ulama ahli nahu. Sebagian ada yang menyatakan bahwa imma itu selalu bersanding dengan huruf wa, wa imma. Lalu para ulama menyatakan yang jadi huruf atofnya wa bukan imma. Tapi sebagian ulama lagi menyatakan yang menjadi huruf atofnya itu adalah imma-nya itu sendiri. Ya. Contoh umpama dalam Al-Qur'an Allah menyatakan fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbur riqab hatta idza afkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Nah. Kata Allah fa imma mannan wa imma fida'an. Itu Al-Quran surah Muhammad ayat yang keempat. Fa imma mannan wa imma fida'an. Fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Ada wa imma. Ya, ada wa imma. Sebagian ulama menyatakan huruf atofnya itu wau. Tapi sebagian ulama lagi menyatakan huruf atofnya itu imma. Makna imma adalah apa ya? Mungkin atau boleh jadi. Adapun ulama-ulama yang menyatakan imma itu huruf atof yang berisi tanpa wawu, sebagai contoh umpama ja'a Muhammadun imma Zaidun. Telah datang Muhammad atau boleh jadi atau mungkin saja Zaid. Umpamanya kemarin ada yang datang ke kantor kita, tapi enggak tahu itu siapa. Mungkin yang datang itu Muhammad, mungkin Zaid. Tapi ada bekasnya tuh ya, ada bekas orang datang. Umpamanya jadi rapi gitu, yang tanya berantakan. Ada yang beres-beres. Ja'a Zaidun imma Muhammadun. Boleh jadi yang datang itu Muhammad, boleh jadi Zaid. Jadi mungkin saja ya. Nah, tadi dikatakan mannan ba'du wa imma fida'an. Mungkin saja itu hanya pemberian, mungkin saja tebusan. Jadi kalau kita melihat ada orang ngasih uang ke orang lain. Ini apa ya? Gitu ya. Mungkin saja hadiah, mungkin bayar hutang, mungkin meminjamkan hutang ya. Banyak kemungkinan. Imma fida'an, imma mannan, wa imma fida'an. Mungkin itu pemberian. Atau mungkin saja itu tebusan. Itulah imma. Itu huruf atof juga. Kelima itu? Keenam. Keenam. Sekarang ketujuh. Ketujuh apa? Bal. Bal bisa berarti bahkan, bisa berarti akan tetapi. Contoh umpamanya, maja'a Zaidun, bal Muhammadun. Tidaklah datang Zaid. Bahkan yang datang Muhammad umpamanya. Yang diharapkan datang tidak datang. Yang tidak diharapkan datang malah datang. Maja'a Muhammadun bal Zaidun. Tidaklah datang Muhammad, malah yang datang Zaid. Nah, itu contohnya ya, bal. Bal sama cara mengirabnya bal harfu atfin. Zaidun ma'tuf ila Muhammad wa ma'tuf ila al-marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammatun zahiratun fi akhiri. Kedelapan, la. Artinya apa? Tidak. Contoh, ja'a Muhammadun la Zaidun. Apa artinya? Telah datang Muhammad, bukan Zaid. Ja'a Muhammadun la Zaidun. Muhammad fa'il, la haruf ataf, Zaidun ma'atuf kepada Muhammad. Kesembilan, la walakin. Walakin huruf ataf juga. Berbeda dengan walakinna. Kita pernah bahas walakinna itu huruf apa? Huruf apa? Ahwat inna ya, walakinna. Ini walakin. Walakin ada huruf ataf. Umpamanya maja'a Zaidun walakin Muhammadun. Tidaklah datang Zaid, tetapi yang datang adalah Muhammad. Yang ke-10, yang terakhir, hatta. Kita pernah membahas hatta pada waktu membahas huruf apa? Nasab. Nah, hatta di dalam yang kita sedang bahas ini termasuk huruf ataf. Apa bedanya? Bedanya kalau hatta huruf nasab masuk ke fi'il mudhari, kalau hatta huruf ataf masuk ke isim. Contoh umpamanya antum baca. Coba baca tuh. Akala aku apa? Akala asamaka. Asamaka samaku. Apa coba artinya kira-kira? Saya makan ikan bersama Zaid. Saya makan ikan bersama Zaid. Ikan telah dimakan Zaid sampai kepalanya habis tuh. Kepala ikan maksudnya, bukan kepala Zaid. Jadi dibacanya gimana? Kalau ada huruf jar majrur bi Zaidin berarti fi'ilnya apa? Telah dimakan ikan itu. Masa akal atusnya telah makan, kalau akal lama ukila. Majhul berarti asamak apa? Naibul fa'il. Ukila samaku bi Zaidin hatta ra'suhu. Telah dimakan ikan itu oleh Zaid sampai kepalanya. Kepala apa? Kepala ikan. Ya Rob, ukila. Fi'lun madin majhulun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Terus as-samaku naibul fa'il. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi'il li'annahu ismu mufrad. Terus bi harfu jar. Zaidin majrurun bi wa alamatu jarrihi hatta harfu atfin ra'suhu ra'su ra'suhu ma'tuf ila as-samak wa ma'tuf ilal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi'irihi. Terus wa huwa mudhafhu mudhaf ilaih dhamirun muttasirun mabniun alal ala dhammi fi mahali jari mudhafun ilaih. Jadi hatta huruf ataf ra'su ma'tuf kepada as-samak. Ya. Itulah ke-10 huruf ataf. Jadi kalau ada huruf ataf ini, maka membuat isim yang datang setelahnya itu ma'tuf kepada isim yang sebelumnya. Contoh, telah datang para guru hingga mudir, hingga kepala sekolah. Gimana? Ja'al asatidatu hatta al-mudir atau hatta mudiruhum. Itulah ataf. Hal fahimtum? Ada pertanyaan tentang ataf? Berarti hanya dua yang mengikutinya, i'rab dan ismun dan faedahnya. Iya, yang mengikuti hanya dua i'rabnya dan isim ke isim, fi'il ke fi'il. Nakiroh alif lamnya enggak ya, Ustaz? Enggak harus. Umpamanya ja'a Zaidun wa rajulun. Boleh. Ja'a Zaidun wa rajulun. Zaidun ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat karena isim alam. Rajulun nakiroh. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Walaupun berbeda ma'rifat dan nakirohnya. Ja'a Muhammadun wa Fatimah. Yang satu mudzakkar, yang satu muannats. Dibolehkan ya. Umpamanya bilangannya tidak harus sama. Ja'a Muhammadun wa rajulan. Telah datang Muhammad dan dua orang laki-laki. Ya, dibolehkan. Jadi tidak harus sama dalam hal jenis, dalam hal adad atau bilangan, dalam hal nakirah ataupun ma'rifatnya. Hanya yang sama itu i'rab dan fi'il ke fi'il atau isim ke isim. Ya, berbeda dengan na'at. Ada lagi? Ustaz, ini soal. Di dalam ayat Al-Quran, kepikir apa yang surat Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa hatta Salamun hiya hatta matla'il? Kenapa kasr khafat? Kenapa tidak sebelumnya ikut Salamun hiya hatta matla'ul fajr, gitu ya. Taib. Ini pertanyaan yang bagus dan ini yang diberikan contoh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, ya. Disebutkan hatta fi ba'dil mawadi, hatta di beberapa tempat. Nah, tapi tidak di setiap tempat, karena ada hatta yang berfungsi sebagai huruf jar. Contohnya ini. Contohnya hatta matla'il fajr. Jadi tidak semua hatta itu, tidak di semua tempat, di semua konteks kalimat hatta menjadi huruf ataf, tapi bisa berlaku huruf jar. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullah, kata beliau, lakin la fi kulli mawdi bal fi ba'dil mawadi. Tapi tidak di setiap tempat, tapi hanya di beberapa tempat. Li'anna fi ba'dil mawadi ta'ti harfa jarrin. Karena di beberapa tempat, hatta datang sebagai huruf jar. Contohnya firman Allah, hatta matla'il fajr. Sehingga terbit fajar. Berdasarkan hal itulah, maka disebut fi ba'dil mawadi. Jadi hatta dalam surah Al-Qadar itu huruf jar. Ya. Wallahu a'lam. Sebab kalau huruf ataf mestinya hatta matla'ul fajr, ya. Terus bagaimana itu cara membedakannya? Nah, di sini ada apa namanya? Penjelasan, ada hikmah. Kata beliau, apa maksudnya pakai huruf jar? Imma ayyurada biha bayanul hissah awis syaraf awil umum. Mungkin untuk menjelaskan menerangkan kemuliaan dari malam itu. atau juga keumuman dari berlakunya apa namanya Lailatul Qadar di seluruh dunia saat itu. Makanya dengan huruf jar dan tidak dengan huruf ataf, ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang am ini harus dimulai dengan kalimat tanya atau enggak usah? Kalau apa? Am. Umpamanya aja Muhammadun am Fatimah. Apakah yang datang itu Muhammad ataukah Fatimah? Fatimah. Enggak harus pakai kalimat tanya menurut. Tidak, kalau untuk antum bisa menemukan kalimat tanpa tanya bagus. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup ya sampai di sini. Nah, ada PR sebelumnya. Antum cari satu ayat yang menggunakan huruf ataf. Satu orang satu. Apa saja huruf atafnya ya untuk yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.